Ketika hamba sampai pada kalimat Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah, maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu, puasa kami hanya untukmu, bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu, tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya, kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini Iyyaka na'budu dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolongan-Mu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepada-Mu. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wali 'abdi, kalau hamba-Ku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan.